kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Dedemit Kuburan Sogo. Kiriman dari Wahyu Aji, Tanjung Kulon, Kedung Tuban, Blora, Jawa Tengah. Pengalamanku dek malam jembah winginani. Waktu iku sekitar jam 7 bengi aku didulani koncoku sebut wae jenenge Ilham. Tapi aku seneng nyeluk melon, mergo sirai lonjong koyok melon. Biasa bucah nom saiki nek nyeluk koncone wis ora nganggo jeneng asline, malah jenenge wadanane. Pas teko omahku aku banjur takon marang Ilham. Nek apa lon? Kok dengerin kowe dolane omahku? Tak nek apa-apa, Ki. Aku cuma pengin dolan ae suwe ra petuk kowe aku. Nek kangen ya dolan le. Wong aku dhewe ra tau metu ka omah. Elon, ayo tajak wifinan nang ngarep BRI gelem apa ora? Nange kowe roh kata sandine piye, Ji? Ya jelas roh le, Lon, Lon. Wis to rasa bingung masalah kata sandi. Engko nek wis tekan kono, tak dudono. Aku banjur mlebu omah njupuk duit lan ora lali HP. Aku banjur pamit marang makku. Mak, aku tak metu yo, aku arep wiwinan delok ning arep BRI. Iyo, Ji. Hati-hati yo. Nek mulai aja bengi-bengi, mergo malam jemah saiki. Yo, Mak. Aku langsung metu teko omah lan nyandak motor Ilham banjur tak starter. HP. Lot, motormu ora mekan to lampune? Ora iki, Ji. Tapi aku nggowo senter kok. Winginane aku bar tiba motorku ki ajur kabeh lampune. Nanti saiki nang tak ganti. Pas aku arep mangkat, aku diparani koncoku sing jenenge Sony. Sony banjur tekon marang aku. Arep nang ndi, Ji? Arep Vivinan, Son. Melok piye? Ayo le. Aku banjur budal tumuju ning BRI Kedung Tuban. Wah, dalane rame banget. Padahal ora malam Minggu. Tapi akeh bocah nom-nom padha metu. Ora lek suwe aku wis tekan tujuan. Aku ya ora lali pesen es campur telu. Dadi ning kono iso nyantai wifinan karo ngombe es. Lon. Saiki lak malam jemah le. Saiki wayahe acara jimat. Aku tak mbuka streaming radio istana ya. Ya, Ji. Saiki malam jemah e. Nang diputer jimate istana FM. Ujuk-ujuk Sony nyelak omonganku karo Ilham. Aku tak mulai sik yo, wis bengi kok. Tur aku ya wis ngantuk, Ji. Canom opo yang mene wis ngantuk? Yo nang mulai. Wis goleki maminem ke lo. Goleki maminem ke lo. Aku hobi banget ngrungokno acara jimat. Nganti ora ketinggalan olehku ngrungokno. Aku ngrungokno acara jimat nganti ra krasa wis mancik jam 12 bengi. Lan, ayo mulai. Ya aku wis di SMS makku je kon mulai. Ayo lah nek mulai. Wis nang dibayar sak ese. Aku banjur mbayar ese langsung tumuju montor. Lan, kinggo penake liwat Sogo apa liwat Bajo wae? Liwat Sogo wae lak wis, Ji. Dalane sepi tur apik. Kowe ra wani liwat Sogo? Ya wani-wani ae, tapi peteng lho, Lon. Turu montormu lampune mati sisan. Malam jemah lho, Lon. Aku jane liwat Sogo ya rada mamang mergo ning Sogo kuburane jari rada singit. Ning kono ana kuburan umum ronggon jejer. Tapi ning perbatasane kuburan Sogo karo Tanjung ana irigasine. Pas sak urunge tekan kuburan Sogo, aku ngerti wong rame-rame. Ci. Nenek apa leh? Kok padha rame-rame nggo senter? Paling goleki wong ilang. Lon, neng kuburan kuwi lho. Wong Sogo jari ilang digondol gendruwo tapi nganti saiki ora temok-temok. Wis nganti petang puluh dino ilang, Ji. Paling yo mati lan wonge. Wong digolekno wong pinter tekan dindi yo ora ora iso kabeh yo. Lah iya le, Ci. Aku malah ra krungu e. Nek enek wong sego ilang digolek gendruwo, lah kowe jare sapa? Wong aku ae pisanan yo krungu jare wong-wong kok, Lon. Wis ora usah cerita ngono. Ki wis meh tekan kuburan, Ci. Kalau ndonga ae, njaluk selamat marang Gusti Allah. Kan enggo-enggoan arep nyedai kuburan Sogo, ujuk-ujuk montor Ilham nyendal-nyendal kaya arep mati. Lho. Piye lon iki? Piye lon? Montore piye iki? Lho. Kok arep mati? Apa bensin entek piye iki? Ora ngarep. Wong mau bar tak isi ning pom kok kejalon sik gase, banjur tarik eneh. Aku manut karo omongane Ilham. Lah pas tekan kuburane montor sing tak tumpai ujuk-ujuk mati sakal. Aku banjur medun delok busine mati pora. Tapi busine yo ora apa-apa. Tak delok bensine yo ijik akeh. Angin semribit ing wayah wengi gawe jitokku mengkorok. Bulane ra ketok mergo ketutup mendung tipis sing gawe swasana tansaya sintring. Ning kono muk jangkrik sing gawe rungon-rungon ning kupingku. Aku kaget ra katrah. Jantungku kaya pedot-pedoto, sikil otek tanganku wel-welan, awakku ngejar kabeh ra karu-karuan. Bareng ngerti wujudan putih-putih gaweng ana ing tengah kuburan. Mbuh opo iku, bentuke kaya pocongan, tapi rapati jelas, sompoken rasane. Arep mlayu ra kuat mlayu, aku banjur maca donga saisoku. Selamat. Kulo sung sang raja imanku kudungku malaikat Jibril tekanku kan nuntut api Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wewujudan mau ra ilang malah sangsaya gedhe sangsaya dhuwur. Marani aku karo Hilam. Kudu ngeblak rasane roh wujudan kuwi. Arep njaluk tulung yo piye wong panggonane ning pinggir sawah adoh lor adoh kidul. Aku bingung arep ning ndi. Sing tak pikir yo ki mung kudu mlayu wae. Tapi aku yo nggawa montor. Lah cara montor tak tinggal terus piye montor Ilham mau? Ora kakean omong, montor tak candak tak gawa mlayu. Ora suwi aku tekan SD Tanjung, aku leren sedilok no tambekan. Piye? Demi tejek ngetutne ora? Mbah Ji, kaya ora ngetutno neh. Jajal montore nang dipantau. Montor tak starter tapi netep ra kenek jublek rasane atiku. Cek ora kenek ki Lon. Piye ngene iki? Lampu wis jiran. Laren sik ae. Engko delok neh wis tekan Tanjung ae lho. Kuwi ngono penak ra melok nuntun. Aku sing pegel mbok kon mubat mabit nggo montor miki lho. Santai Ji, santai. Engko gantian aku sing nggo montore ya. Lah dalah. Pas aku lungguh ning pinggir dalan, aku dikagetake karo wong gedhe ireng rambuté tumumpang pundhak, anjlok saka wit pelem anding sekolan sisih kulon. Jantungku tratapan, kaya arep copot ngerti pawuan sing digirisi mau. Montor banjur tak candak tak gomlai sak banter-banteri. Pas wis tekan desa Tanjung, montor tak starter banjur kenek. Alhamdulillah. Atiku lega wis radio berkaru demit mau. Aku banjur diternok Ilham nganti tekan omah. Alhamdulillah rasane wis gak diwedeni meneh. Lagi lho kok muleh diwedeni meneh yo ora roh lho kowe. Tenan Lon, paling diwedeni meneh. Ora sadeni aku Ji, anteng sandal kowe. Nek wedi yo mubeng ae kowe liwat Daju Padang akeh omah-omah tapi dalane yo elek. Tak liwat kono ae aku. Yo Lon, hati-hati yo. Oke. Aku banjur mlebu omah terus turu. Iki lo cerita pengalamanku dhewe sing lagi tak alami. Pesen kanggo dulur-dulur kabeh. Nek bengi aja seneng kluyuran nek pingin ora diwedeni dedemit. Salam jimatres dari Wahyu Aji Tanjung Kulon Kedung Tuban. Bersama tim Jimat.